masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. 1, 2, 3, aku pilih mama muda, senyum gendutnya selalu menggoda. Buatku mabuk kepayang, jadi lupa jalan pulang. Enggak mau pulang, mau berduaan sama mama muda. Enggak mau pulang, mau bergoyang sama mama muda. Mama muda, kepala tiga sama suami. Sudah gak tahan hidup sendiri, cinta segera dinikahi. Mama muda, kepala tiga sama suami. Bikin suges, bikin lupa diri, pengen segera ku nikahi. Aku pilih, aku pilih, aku pilih, aku pilih, aku pilih, aku pilih, aku pilih. Oh, Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll not be you and I. Sorry, you're showing for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep. But I'll never show it all. Put your hands in the air.